وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ini kita terakhir ya, pertemuan terakhir. Kita ini kemarin sudah berarti 10 pembatal keislaman. Tinggal penutupan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, Syekhul Islam sini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jaddi wal khaifi ila al mukrah. Kata beliau rahimahullah taala, tidak ada perbedaan di semua pembatal-pembatal keislaman ini semuanya, antara yang hazil bercanda, wal jadi sungguh-sungguh, wal khaif atau karena takut, ilal mukrah, kecuali kalau dia dipaksa. Perhatikan, dipaksa kalau dia berucap ucapan kekufuran, bukan melakukan. Kalau melakukan, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, saya pernah jelaskan di sini, itu di kitab Al-Istiqomah. Di kitab Al-Istiqomah itu kapan-kapan insyaallah kita akan kaji buku itu, bagus bukunya Syekhul Islam. Al-Istiqomah, di Al-Istiqomah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang berlaku bagi orang yang dipaksa melakukan kekufuran itu pada lisan, pada amalan lisan, bukan amal jawarih yang itu pembatal keislaman. Paham sini? Baik, kita baca syarahnya di sini. Ya. Fadal dibaca di sini ya. Ya. Alas Panji baca. Qala asy-syarih rahimahullah, qawluhu wa la taqfu fi jami'i nawaqidi. Ai la taqfu fi jami'i hadhihi nawaqidi. Al-hazilu wal jadi. Al-hazilu huwa al-masihu الذي يقول كلاما فيه ردة وهو يمزح والجاد هو الذي يقصد ما يقول والدليل على ذلك قصة الذين ذكرهم الله في القرآن في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرجع مصدر ميمي في مرجع في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فجلسوا يتحدثون فقال واحد منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك فأنكر عليهم وقال لهذا المتكلم كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه بخبر هؤلاء فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مقالتهم فقالوا يا رسول الله كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد عن تلاوة الآية ولا إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فقال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم مع أنهم يقولون ما نحن بجادين وإنما كنا بجادين دعوة تسديد بجادين وإنما كنا نمزح فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين الجاد والهازل. طيب perhatikan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wala farqa fi hadhihi nawaqidi, tidak ada perbedaan di antara pembatal-pembatal Islam ini, itu tidak ada perbedaan di seluruh pembatal Islam ini, antara yang hazil bercanda maupun yang jad sungguh-sungguh serius. Hazil huwal mazih, yang bercanda bergurau, ialah yang mengucapkan sebuah kalaman, sebuah kalam fihi riddatun, yang di dalam ucapan tersebut terdapat ya, kalimat kemurtatan, wa huwa yamzahu, padahal dia dalam keadaan bercanda. Sedangkan yang jadu, yang serius, walladhi yaqsidu ma yaqul, dialah yang memang betul-betul memaksudkan, ya, memang menunjukkan apa yang dia ucapkan. Dalilnya ialah terkait kisah yang telah disebutkan para ulama, dzakarahumullah, yang Allah telah menyebutkannya di Al-Qur'an, fi marja'in nabi, ketika Nabi SAW kembali dari perang Tabuk, maka mereka duduk, mereka berbincang-bincang, mereka salah seorang di antara mereka menyatakan, ini dia ada di pembatal keislaman ke-6 ya, ma ra'ayna mitsla qura'ina, yang dimaksud dengan qura siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita tidak pernah melihat ya, para Rasulullah dan para sahabatnya ini, yang haula yakdzabu haula'i akdaba al-sinatan, yang mereka ini lebih dusta lisannya, al-ghaba butunan, yang mereka lebih mementingkan perut, wa ajmana inda liqa', dan yang lebih takut ketika berjumpa dengan musuh. Yang mereka maksud ialah Nabi SAW dan para sahabat. Wa kana fil majlis syabun, di majlis tersebut terdapat seorang pemuda, ya, pemuda sahabat Nabi yang dipanggil dengan sebutan Auf bin Malik. Maka Auf bin Malik mengingkari mereka dan berkata kepada orang yang berbicara tadi, satu orang yang berbicara, ya, engkau dusta, engkau ini munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, saya akan mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia pun pergi untuk mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata fawajadal wahya qad sabaqahu, ternyata wahyu telah mendahulinya, ya, bi khabari haula, mengabarkan berita tentang mereka kepada Rasulullah SAW. Dan mereka pun datang pergi menuju Rasulullah SAW minta udzur, ya, tadiru, minta udzur kepada Nabi SAW terkait ucapan mereka tadi, ucapan mereka, padahal yang berbicara berapa? Satu orang. Ini telah kita pelajari di pembatal ke-6. Kalau diantara satu majelis yang berbicara satu orang, yang lain tidak mengingkari, maka mereka kufur semua. Ya, maka mereka menyatakan, wahai Rasulullah, kita cuma berbincang-bincang. Biasa itu kalau lagi berbincang setelah berkendara, supaya jarak jadi dekat. Ya, naqta'u bihi an-tariqa, supaya memotong jalan. Maka Rasulullah SAW tidak menoleh kepada mereka, ya, dan tidak menambah apapun dari kecuali bacaan Al-Qur'an, wala in sa'altahum la yaquluna innama nakhudhu kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok Islam, mengolok-olok sahabat Rasulullah, kata mereka, kami cuma bercanda saja. Ya, cuma main-main aja. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah kepada Allah, pada ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka Allah berfirman kepada mereka, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman sebelumnya. Ma'anahum yakulun, padahal mereka mengatakan, ma'anahum bijadin, kita enggak sungguh-sungguh, kami ini cuma bercanda. Ya, maka Allah dan Rasul tidak memberikan uzur kepada mereka, maka tidak ada perbedaan dalam hal ini, ada apakah bercanda atau serius. Nah, Fauzi, baca Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu Abdullah ta'ala, qawluhu wal khaifu alladhi yaqulu kalimatal kufri au yaf'alu fi'lal kufri khaufan minal kufari la yuqdaru. Di an yaqula kalimat al-kufri au yaf'ala fi'l al-kufri ka an yadhbaha li ghairillahi au yasubba al-islami yasubba al-islama yasub itu islama yasubba al-islama wal muslimina li ajli al-khawfi min al-kufari au yatanazala an shay'in min umuri dinihi khawfan min al-kufari di anna hadha mutahanatun. Qala ta'ala wattu law tudhinu fayudhinun wa qala ta'ala afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa qala ta'ala wa in kadu layastinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaskhari 'alaina ghayrahu wa idzal lattakhuduka khalila walaula ayya walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila fal mudahanatu la tajuzu fi dinillahi hatta law kana insanu khaifan bal yajibu alayhi an yatamassaka bi dinihi ma'al khawfi ma lam yasil ila hatil ikrahi fa idza wasala ila hatil ikrahi fayajuzu lahu an yuqtiyahum syai'an mimma talabu liyadfa'a anhul ikrahu bi syarti itminani qalbihi bil imani. Qala ta'ala illa an tattaqu minhum tuqa. Wa qala ta'ala illa man ukriha wa qalbu mutmainnum bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra fala buta min hadhihi asyurutu. Sedangkan yang auf, ini tidak ada perbedaan, melakukan perbuatan kekufuran atau mengucapkan kalimat kekufuran karena takut, ini tidak ada beda, maka dihukumi kufur. Itu orang-orang yang mengucapkan kalimat kufur au yaf'alu fi'lal kufri, atau yang melakukan perbuatan kufur khaufan minal kufar, karena takut dari orang kafir, bukan karena terpaksa, karena takut, apalagi karena enggak enak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la yu'dharu, tidak diberikan udzur. Semisal dia mengucapkan kalimat kekufuran atau dia melakukan perbuatan kekufuran, semisal dia menyembelih untuk selain Allah, mencela Islam atau kaum muslimin karena dia takut terhadap orang kafir, atau dia mengalah pada suatu perkara dari urusan dari perkara agama karena takut terhadap orang kafir, ya, di anna hadza mudahana, karena ini adalah bentuk mudahana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waddu law ya tudhinu fayudhinun. Api bahadal hadisi antum mudhinun. Ini belum diapa-apain. Ya, belum diapa-apain baru takut, ini enggak boleh. Ya, baru takut saja enggak boleh, kecuali sudah dipaksa. Sudah dipaksa. Bilang, "Ayo, Paus Paulus, ulama Islam." Dipaksa. Kalau enggak kamu saya tembak. Ya udah, ucap. Kalau ngucapin Paus Paulus, ulama Islam, berarti tandanya apa? Hah? Berarti tandanya apa? Dia tidak membenar, tidak mengkafirkan orang kafir. Kafir enggak nih orang? Kafir. Kalau baru takut, baru bukan darurat. Paham enggak tuh? Kalau ada yang bilang, ya, jamin sopan ulama Islam, ayo ngomong. Nanti kamu kalau enggak ngomong itu diancam. Kalau baru takut, enggak boleh ngomong. Paham enggak antum sih? Alwi Maliki Syekh Kuburiyun. Syekh Kuburiyun yang taghut, kata Syekh bin Bas. Apa yang dibilang ulama Islam? Belum ahlus sunnah. Kecuali sudah ada celurit di leher dia. Baru. Tapi kalau baru takut itu enggak. Enggak bisa. Ini mudahanah. Nah, ini mudahanah. Ini berbahaya. Apa bihadal hadisi antum mudhinun? Apakah dengan ucapan ini kalian mudhinun, melakukan mudahana? Allah musta'an. Wa qala ta'ala wa in kadu la yaftinunak. Ya. Dan hampir-hampir saja mereka memalingkan kau aniladina auhayna ilaik. Dari aniladi auhayna ilaik, dari apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Litaftari alaina ghairah. Ya, agar engkau, ya, mengada-ngadakan atas kami. Wa idan latakhattu ka khalila. Dan kalau begitu mereka akan menjadikan kau sebagai khalil. Khalila. Ya. Walaula an sabbatnaka, seandainya kami tidak memperkuat imanmu, laqad kita tarakna ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir saja, ya, mereka akan meninggalkan kau sedikit, hampir saja. Ya, fal mudahana, mudahana seperti inilah tajus, enggak boleh dalam agama Allah. Ya, walaupun dia dalam keadaan takut, bahkan dia wajib untuk berpegang kepada agamanya ma'al khauf, walaupun dia takut. Malam yasil ila hadil ikrah, selama belum sampai kepada batasan dipaksa. Sebagaimana yang menimpa Amr ibn Yasir, dipaksa, celurit sudah di leher dia. Pistol sudah diacungkan kepadanya. Ya, baru. Tapi kalau cuma diancam, enggak. Ya, diancam enggak? Enggak diancam, enggak boleh. Enggak boleh kita menyatakan Paus Paulus Muslim, Jaham bin Safwan Muslim, Syekh Kuburiyun, Togut Mekah, dibilang ulama Ahlus Sunnah. Enggak boleh kalau cuma diancam-ancam aja. Enggak ada. Ini siapa yang ngomong? Siapa ini? Syekh Shalih Al-Fauzan. Tapi barakallahu fikum. Bal yajibu alaihi ayatamassak. Bahkan dia mesti berpegang teguh dengan agamanya. Tapi faidah wasallam ilahadil ikroh, kalau dia sudah sampai pada batas dipaksa, maka baru boleh bagi dia ayu atiyahum syai'an mimma talabu. Dia memberikan sesuatu dari apa yang mereka minta. Kenapa? Dia fa'u anhu likrahan, supaya dia bisa menghindari dari pemaksaan tadi dengan syarat imannya tetap tenang dalam keimanan, dengan syarat kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Allah Ta'ala berfirman, illa antattaqu minhum tuqah, kecuali jika kalian menjaga diri sesuatu, karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang ditakutkan dari mereka. Ini baru udah dipaksa. Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, dan seterusnya ayatnya, namun barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kufur, dan seterusnya ayatnya. Maka ini mesti terpenuhi ya syarat-syarat. Edward, syaratnya bacain Edward. La khaifan faqat wala mujamilan lil kufari mujamalan. Oh, mujamilan boleh. Mujamilan. Mujamalah. Tahu mujamalah artinya? Bahasa basi, sok akrab. Terus liyukhdhu indahum bimanzilatin aw yanala minhum manfa'atan wala yujamiluhum fi dinillahi. Asyartu tsani an yakuna qalbuhu mutmainan bil imani inna ma yaqulu bi lisanihi faqat ma'a dhaqa'il imani bi qalbihi. Asyartu tsalitsu an yakuna qasduhu daf'al ikrahi la irdo al kubari kama hasala li Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu alladhi huwa sababu nuzulihi hadhihi al ayati wa huwa anna al kubara akhadhuhu وأقربوه على أن يسب أن يذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلقوه حتى قال في رسول ما يريدونه وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان فقال صلى الله عليه وسلم in adu fa'ud fa anzalallahu hadhihi al-ayata man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra wa 'alaihim ghadabun min Allahi wa lahum 'adzabun 'adzim dhalika bi annahum mustahabbul hayata wa al-hayata dunya 'ala al-akhirati wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Nah, terus rapi, baca rapi. Kan jengin juga suaranya enggak jelas. Tanazala an shay'in min dinihi min ajli tauhidin dunyawi aw min ajli an yurdiya al-kuffara aw ay yujamiluhu fa innahu yakunu mudahinan fi dinillahi azza wa jalla bi khilafi at-taqiyyati allati yattarru ilayha al-insanu ittiraran wa hiya لأجلي دفع الإكراه وكونه يصبر على الأذى ولا يأخذ بالرخصة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في محنة خلق القرآن أفضل من الأخذ بالرخصة. طيب، kenapa dibaca Abdullah؟ Kenapa dibaca Abdullah? Benar. Kenapa dibaca Abdullah? Tapi, ah, ini jarang mungkin kalau ikhwah baca nyasar ke Abdullah Mansur. Kenapa? Gak tahu. Coba bisa, hah? Apa Mustafa? Khobar kaum. Masdarnya. Masdar kana yakunu kaum. Dari mana tadi baca Edward ya? Edward Sambiring. Mana? Nah, syarat yang pertama, dia mesti dipaksa boleh ini mengucapkan kalimat kufur dengan syarat dia dipaksa, bukan karena takut saja, bukan juga karena basa-basi so akrab kepada orang-orang kafir untuk ya mendapatkan manzilah, kedudukan di sisi mereka atau mengambil manfaat. Maka kayak begini enggak boleh berbasa-basi dalam agama Allah. Syarat yang kedua, paham sini ya? Enggak boleh kita menghina Islam karena enggak enak sama ya, sama teman yang kafir atau karena teman-teman di situ pada ngeledek Islam atau yang lainnya kita ikut-ikutan. Nah, ini kufur. Enggak boleh. Syaratnya satu aja, apa syarat? Maksudnya uzur, untuk di uzur, uzurnya itu satu aja. Yaitu apa? Dipaksa. Ngerti enggak dipaksa itu terancam apa? Harta dia, terancam nyawa dia. Ya. Bukan dipaksa baru diancam doang. Oh enggak, kami polisikan nih. Wah. Itu baru apa? Belum ada lontaran apa-apa. Baik, enggak boleh dia mengucapkan kalimat kekufuran. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua. Kalbunya mesti tetap tenang dalam keadaan keimanan. Ya, itu yang diucapkan dari kalimat kekufuran hanya lisannya saja. Ma baqail iman fi qalbihi. Tetap iman itu ada di kalbunya. Ya. Syarat yang ketiga. Ayakuna qasduhu daf'al ikrah. Ya, daf'al ikrah. Tujuan dia ketika dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran untuk menghindari pemaksaan tadi. La irdal kufari, bukan karena mencari ridho orang kafir. Udah biar kamu seneng deh, nggak ada kayak gitu. Tapi untuk mencegah apa namanya? Hah? Pemaksaan tadi. Sebagaimana terjadi pada Amr bin Yasir, ketika dia mencela, dan inilah sebabnya turunnya ayat ini, itu ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Ya. Dan bahwasanya beliau, orang-orang kafir ini akhuduhu, menangkapnya. Dan mereka memaksanya untuk mencela Rasulullah SAW. Walam yutrikuhu, mereka tidak melepaskannya hingga Amr bin Yasir berkata keburukan tentang Rasulullah SAW. Mayuriduna, tentang apa yang mereka kehendaki. Ya, mereka menghendaki agar Amr mencela Rasulullah. Ya, maka setelah dilepas, dia datang kepada Nabi Nadiman. Nadim. Nadim, apa Nadim? Orang yang menyesal, itu Nadim. Ya, paham itu. Nadim isim fa'il. Nadim, orang yang menyesal. Dia datang dalam keadaan Nadim, menyesal kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kaifa tajidu qalbak? Gimana engkau dapati kalbumu ketika mencela aku? Kata dia, ajiduhu mutmainan bil iman. Saya mendapati kalbuku tetap tenang dalam keimanan. Dipaksa, mau diancam dibunuh. Setelah di depan muka dia, bapak ibunya dibunuh. Ini benar-benar real pemaksaannya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, apa? Wa in adu fa'ud. Kalau mereka datang lagi, maksa kamu lagi, ngulangi lagi, kamu ulangi lagi aja. Ikutin mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Wa man kafara billahi mim ba'di imanihi," siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, "illa man ukriha qalbuhu wa mutma'innun bil iman," kecuali orang yang dipaksa yang kalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan. "Walakin man syaraha bil kufri sadran," namun barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, dia senang aja melakukan atau mengucapkan ulama kekufuran, ya, "fa 'alaihim ghadabun min Allah," maka bagi mereka kemurkaan kemarahan Allah, walam adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Dzalika biannahum istahabbul hayatad dunya, yang demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan akhirat. Wa 'alallahi la yahdil qaumal kafirin, wa 'anallahi la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Faman tanazzala 'an syai'in min dinihi, maka barang siapa yang mengalah dalam urusan agamanya, min ajitam iduniawi, karena ketamakan dia terhadap dunia, atau karena ingin menggapai keridoan orang-orang kafir, atau karena ingin berbasa-basi, so akrab dengan mereka, maka inilah orang yang melakukan mudahanah dalam agama Islam. berbeda dengan takiyah, siasat yang di situ seorang terpaksa melakukannya, ya, supaya diajri dafi ikrah, menolak pemaksaan tadi, menghindari pemaksaan tadi. Wa qawnuhu, dan kondisi dia, yasbiru alal adha, bersabar di atas pemaksaan dan tidak mengambil rukhsah sebagaimana yang diambil oleh Imam Ahmad, karena rukhsahnya tadi yang penting dipaksa qalbu tetap iman, mengucapkan kalimat kufur, boleh enggak? Boleh. Tetapi kalau dia tetap bersabar, biarin digituin sebagaimana yang dilakukan Imam Ahmad pada mihnatil khalqul Quran, pada ujian tentang fitnah dikatakan Al-Quran sebagai makhluk, itu afdolat, itu lebih utama daripada mengambil keringanan. Qala Syekh, wa kulluha min a'dami ma yakunu khataran wa aktsar ma yakunu wuqu'an. Semuanya ini adalah yang paling paling berbahaya dan paling sering terjadi. 10 pembatal Islam ini yang disebutkan oleh para ulama, 400 pembatal Islam di buku-buku fikih. Tetapi itu semua nanti kembali kepada 10 ini. Ya, semisal di buku-buku fikih disebutkan, siapa yang mencela jenggot murtad kafir, 1. Siapa yang mencela adzan murtad kafir keluar dari Islam, 2. Siapa yang mencela salat murtad kafir keluar dari Islam, 3. Nah, itu kan semuanya kembali ke salah satu pembatal. Makanya mereka menyebutkannya sampai berapa? 400. Nah, bahkan bisa lebih kalau begitu. Ya. Baik. Nah, baca di sini. Ya, syarahnya siapa? Si Behar. Wal hadari. Hey. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pembatal 10 pembatal ini, kenapa Syekh memilihnya ma'anna nawaqidu katsiratun, padahal pembatal-pembatal Islam itu banyak, 400. Nah, ini dipilih 10, kenapa demikian? Karena inilah yang paling sering terjadi finnas di tengah masyarakat. Karena inilah annaha di annaha asyadduha khatarat. Ini yang paling berbahayanya. Oleh karena itulah beliau rahimahullah ta'ala memilih 10 ini karena dua alasan. Yang pertama, karena ini yang paling sering terjadi. Yang kedua, ini yang paling dahsyat bahayanya. Wa makana likadzalika, maka berdasarkan hal ini, fahuwa jadirun bil inayati wal hadar. Ya, maka ini sudah layak untuk diperhatikan dan diwaspadai. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, fayan bagi lil muslimi ayyahdaraha wa yaqafa minha ala nafsih. Maka sudah sepatutnya bagi muslim untuk mewaspadainya dan mengkhawatirkan hal itu menimpa dirinya. Syarah. Sebaca sini, ya. Siapa? Mas Manto. Qawluhu yajibu, ma'nahu yajibu ay yajibu al muslimi an يخاف من وقوع فيها من الوقوع فيها. قوله أن يحذرها أي لا يزكي نفسه ويقول أنا عارف وأنا لست بحاجة ila ta'allumiha wa anna an-nasa laysu bihajatin ila tauhidi wa ta'limihi wan nasu muslimuna aminuna min al khatari wal insanu ma dama ala qaidul ala qaidil hayati fa innahu mu'ridun mu'arradun fa innahu mu'arradun lil fitnati wa Ibrahimu alaihi salam alladhi kasarul asnama biyadihi wa alqa wa ulqiya fin nari man min ajli dalik yaqulu fi du'aihi li rabbihi wa junubni wa baniya an na'budal asnama rabbi innahunna adlalna kathiran minan nar minan nasi. Ah, baik, terus dibaca sini Mustafa. Khosiyah ala nafsi min ibadatil asnami li anna al-quluba baina usbu'aini min asabi'i rahmani wa li anna al-insana qad yuzihu wa yadhilu ba'da hudan fala ya'manu al-insanu ala nafsihi min az-zaili wa dhalali kam min alimin walla wa kam min tabi'in fajara wan tabasa famadama muslimu ala qaidil hayati fa innahu la ya'manu ala nafsihi fa innahu la yu'manu ala nafsihi min al-fitani la siyama ma'ashtidadil fitani rabbi innahunna ablarna kathirun minan nasi qawluhu wa yakhafu minha ala nafsihi ay yakhafu wala ya'manu ala nafsihi. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, yan bagi maknanya wajib. Ya jibu, itu wajib bagi setiap muslim untuk mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam pembatal Islam ini. Wa qauluhu ayyadharaha, dia mesti mewaspadainya, yaitu ayla yuzakkiya la yuzakki nafsah. Dia tidak menganggap suci dirinya sendiri. Dia menyatakan ana arif, oh kan saya sudah tahu. Ana lastu bihajatin, saya enggak butuh kepada ta'allumiha, saya enggak butuh kepada pelajaran nawaqidul Islam. Oh, manusia kan mereka enggak butuh kepada tauhid dan mengajarkannya. Wan nas muslimun, mereka sudah Islam. Mereka sudah aman dari bahaya itu. Wan nas, padahal manusia ma'ada ma'ala qaidil hayati, selama dia masih hidup, fa innahu mu'arradun lil fitnah. Maka dia akan terus disodorkan kepada fitnah. Ya, Ibrahim yang menghancurkan berhala dengan tangannya, ulqiya finnar, dilemparkan ke api. Ya. Kenapa? Karena hal tersebut min ajli dzalik. Dia mengucapkan dalam doanya kepada Allah, ya Allah wajudumni, jauhkanlah diriku wa baniya dan anak-anakku an na'budal asnam. Jadi beribadah kepada berhala. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka Ibrahim belum mengkhawatirkan dirinya ya dari beribadah pada berhala. Kenapa? Karena kalbu ini di antara dua jari jemari Allah yang Maha Rahman. Maka manusia ya terkadang dia bisa tersesat, ya dia bisa yazik, menyimpang, tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk. Ya, maka seseorang manusia dia tidak boleh merasa aman dari dirinya dari penyimpangan dan kesesatan. Berapa banyak orang yang alim ternyata tersesat. Berapa banyak orang yang bertakwa ternyata dia berbuat fajir, wantakasa, berbuat keburukan. Ya, maka se-muslim selama dia masih hidup, maka dia tidak aman dari fitnah, ya, dirinya tidak aman dari fitnah, terutama masjidadil fitan. Terutama ketika fitnah itu semakin parah. Rabbi innahuna adlana katsiran minan nas. Ya, dan pernyataan Syekh wa yaqafu minhu wa yaqafa minha ala nafsi. Dan sudah wajib dia mengwaspadai, mengkhawatirkan hal tersebut menimpa dia, yaitu dia takut dan tidak merasa aman pada dirinya sendiri. Ya, kemudian Syekh berkata, wa na'udzu billahi min mujibati ghadabih. Kita berlindung pada Allah ya dari hal-hal yang menyebabkan kemarahannya, wa alimi iqabih, dan kepedihan siksanya. Kepedihan dari siksanya. Baik, barakallahu fikum. Ah, dibaca Mas Fatur. wa asbabi iqabihi. Al-Muslimah Al-Khawfa Maf'ul Sani Fal yastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnatu. Naibul fa'il terus wal hayya la tu'manu alaihi fitnatu wal kana min wa a'lamihim na madama ala qayl hayati fa innahu mu'arradun. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, al-mu'allif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup risalah ini dengan memohon perlindungan kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, ya, wal iltija itu yatlubu minhu musa'adah, meminta pertolongan kepada Allah darinya. Ya, dari kemurkaannya, dari sebab-sebab hukumannya, dan ini adalah diantara sebab-sebab yang akan memberikan seorang muslim ketakutan kepada Allah, bahwa dia tidak merasa aman dari fitnah dan kesesatan selama dia masih hidup. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud menyatakan, man kana mustannan, barang siapa yang hendak menjadikan tauladan, ya, ingin mencari tauladan, fal yastanna biman qatmat, maka hendaklah dia menjadikan tauladan itu para ulama yang telah mati. Gak boleh yang masih hidup. Ya. Kenapa? Karena fa innal hayya la tu'manu 'alaihi fitnatu. Orang masih hidup gak aman dari fitnah. Nah, maka fal hayyu, orang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ya, walaupun dia adalah orang yang paling bertakwa, yang paling berilmu, selama dia masih hidup, maka dia akan terus disodorkan kepada fitnah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup. Wassallallahu salam ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain intaha. Yang menutup dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit dibaca. Ini ada soal jawabnya. Mungkin soal jawabnya habis juhur. Ini tinggal 2 halaman ya. Nah, sabit baca. Ayusnia. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup risalah ini dengan berselawat kepada Nabi, dan inilah sebaik-baik penutup, berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi itu disyariatkan di awal atau di akhir amal. Di awal atau di akhir amal berdasarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya, Allah dan malaikat yang bersolat pada Nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka ini adalah hak-hak, di antara hak-hak Nabi ya atas kita yang kita mesti penuhi, itu kita berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka berselawat, ya, selawat dari Allah kepada hambanya maknanya adalah pujian Allah di mala'il a'la, di tempat yang tertinggi di sana. Berselawat, selawatnya Allah kepada, selawatnya dari malaikat maknanya adalah istighfar, permohonan ampunan lahu untuknya, dan selawat adamiyin dari kita nih manusia kepada Nabi maknanya adalah doa lahu, mendoakan Nabi. Maka kita, jika kita katakan sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin, maka berarti kita berdoa kepada Allah ayusnya alaih, agar Allah menyanjung beliau dan mengucapkan salam kepada beliau fi mala'il a'la. Sudah adzan ya. Berarti pada zuhur as'ilah soal jawab sedikit cuma 2 halaman. Ya, kita itu 2 3 atau 4 qori lagi. Selesai kajian insyaallah. Hah? Apa ini? Mau motong apa gitu? Hah? Enggak ada. Hah? Pak Amin. Noodles. Taib, habis zuhur ya. Berarti makan-makannya nanti dulu. Habis zuhur langsung habis sholat badia kita baca soal jawab sedikit dan habis itu baru silakan makan-makan. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam.